depan kita hari ini, On Location akan menampilkan aksi artis cilik Alwi Asgaf yang kini kesibukannya bertambah dengan kegiatan berceramah atau tausiah di sejumlah acara keagamaan. Lewat perannya sebagai dai cilik di sinetron Kian Santang ini, kini Alwi mulai menerapkan perannya tersebut di dunia nyata. Seperti Senin kemarin, saat seluruh umat muslim Indonesia memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Alwi diundang ceramah di acara peringatan Isra Mi'raj di kawasan Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Lantas apa yang disampaikan Alwi di depan ratusan jemaahnya? Kita ikuti saja aksi On Location Alwi Asgaf berikut ini. Assalamualaikum pemirsa, selamat datang di rumahnya Alwi. Nah sekarang Alwi ada acara nih di Gunung Putri. Nah sekarang kita lihat baju Alwi yuk. Nih pemirsa, oh ya ini namanya Aminah, adek Alwi. Oh, jangan Aminah. Halo, biasanya berani. Halo. Ayo kita lihat. Nah ini dia bajunya. Hari ini pakai baju ini karena ini acara maulid, jadi aku pakai baju kayak gini, pakai gamis. Malu sih. Oke pemirsa, Awi ganti baju dulu ya. Nanti ikutin Awi terus ya. Assalamualaikum. Juga bawa cincin kenangan dari Kian Santang dulu, waktu main film Kian Santang ya. Tapi ini cuma hiasan, bukan apa-apa. Nah, sebab aku ini perginya nanti ditemenin sama Abi, sama Om Alwi, sama ya itu aja sih, sama Sofiar itu. Sebelum Awi pergi, Awi mau minta doa dulu sama Mama Alwi supaya Alwi nanti kesemuanya bisa lancar. Itu ya pemirsa, ikutin Awi terus ya pemirsa. Assalamualaikum pemirsa semuanya. Alhamdulillah Awi udah sampai di setelah 2 jam perjalanan Awi udah sampai nih di Gunung Putri. Nah ini udah lihat ada jamaah-jamaahnya semua. Jadi ikutin Awi terus ya. Awi mau istirahat dulu nih. Jadi ikutin terus ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholatnya guru, maka amal ibadah yang lain akan guru. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada cara sholat, cara ibadah yang kita lakukan, ada bentuk cara ibadah yang paling sempurna. Kumpulan cara-cara ibadah para nabi dan rasul terdahulu dari mulai Nabi Adam alaihissalam. Ya, memang dari Alwi sendiri dulu Alwi memang Alwi waktu masih di film Raden Kian Santang, Alwi ngeliat CD-CD ada Habib Syekh, Habib apa banyak. Nah, sejak itulah Alwi mau kemauan jadi ustaz. Alwi tanya sama Abi, jadi ustaz itu gimana Bi? Harus belajar, kata Abi kan. Harus belajar yang rajin. Ya udah, Alwi bilang, boleh gak Bi? Boleh, boleh. Akhirnya dari sejak situ Alwi mau jadi ustaz. Assalamualaikum pemirsa. Nah sekarang Alwi udah selesai ceramah, mungkin Alwi mau makan dulu ganjel. Alhamdulillah di sini tuh udah banyak makanan, udah banyak ustadz di sini. Tuh Alwi mau makan dulu ya. Tuh ada ayam kampung, ada telur asin, ada banyak loh ya. Ada nasi uduk ayam kampung. Ini kesukaan Alwi. Kesukaan Alwi ayam kampung. Dibuatin kayak nasi uduk, enak doanya. Oke pemirsa, makan dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum pemirsa, terima kasih udah tadi udah ikutin Alwi terus. Alwi tadi udah ada acara di Isra Mi'raj ini. Tadi pemirsa udah ikutin Alwi dari sebelum Alwi pergi sampai Alwi udah selesai. Nah sekarang terima kasih pemirsa udah nonton Alwi dan ikutin Alwi. Nah Alwi sekarang mau pulang dulu sama pamitan. Nah pemirsa, pemirsa ngeliat kan nih bapak di sini nih sebenarnya. Ya om-om di sini. Om-om di sini, inilah laskar-laskar Alwi. Makanya sekarang Alwi mau pamitan dulu ya. Ada jawara di sini di belakang Alwi nih, ada jawara. Centeng. Dah. Kalau begitu Alwi pamit dulu ya. Assalamualaikum pemirsa.